Sobot niari, suara beilam, marmida dengan magodang mi. Margaya ganung boleh, lak sobot niari, suara beilam, marmida dengan magodang mi. Muga maho. Lului mai to aka na denggan hasia. Lului mai to aka na denggan hasian.